Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada pembahasan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika Zainab istri Ibn Mas'ud mau mensedekahkan hartanya, perhiasan yang dia punya. Kemudian Ibn Mas'ud suaminya mengatakan kalau beliau dan anaknya adalah yang paling berhak mendapat sedekah itu. Dan itu kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, suamimu dan anakmu paling berhak mendapati sedekahmu. Hadis ini berarti menunjukkan kepada kita boleh suami, begitu pula anak, menjadi salah satu yang berhak mendapat sedekah, boleh diberikan kepada mereka. Karena Nabi katakan zaujuki wa waladuki ahakku matasaddaqti alaih, suamimu, anakmu, orang paling berhak untuk mendapati sedekahmu. Maka dia paling berhak dibanding orang-orang lain yang tentunya lebih jauh hubungannya. Dia orang paling dekat sebagai suami atau itu sebagai anak. Dengan demikian namanya lebih berhak. Misalnya di suatu desa atau kampung itu ada beberapa fuqara masakin, termasuk suami seorang wanita ini, dia termasuk fakir. Maka yang lebih berhak, paling berhak mendapati sedekahnya adalah suaminya sendiri dibanding fuqara-fuqara yang lainnya. Dari permasalahan ini timbul permasalahan yang dibahas oleh fuqaha, berarti suami termasuk boleh berhak mendapat sedekah, karena hadis umum sifatnya, lafadz sedekah bisa mencakup sedekah wajibah, sedekah yang wajib, dalam bahasa lain zakat. Dan Allah menamakan zakat juga dengan sedekah. Innama sedaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu untuk fuqara, masakin, dan delapan asnaf yang Allah sebut. Maka dalam zakat pun mereka sebutkan, ini fuqaha, bahwa suami termasuk berhak mendapat zakat harta istrinya, atau dalam bahasa lain boleh bagi seorang istri mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada suaminya sendiri. Ini zakatku, diberikan kepada suaminya jika memang suaminya berhak mendapat karena kefakirannya, kemiskinannya. Mereka ambil dari keumuman yang Nabi katakan ini, zaujuki ahakku mantasaddaqti alaih, suamimu paling berhak mendapat sedekahmu. Dan tadi sedekah lafaz umum bisa berarti itu sedekah yang sunnah, tatawu, sedekah, ataupun itu yang wajib dalam artian zakat. Zakat sebagian dari ahlul ilm, mereka katakan ini gak benar. Dengan alasan, kalau seorang istri, seorang wanita, mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada suaminya, si suami ini akan tidak atau kurang tanggung jawabnya dalam menafkahi istrinya, atau bisa jadi dia menafkahi istrinya dari harta zakat istri yang diberikan padanya. Dari harta yang dia terima tadi, zakat istrinya. Dari harta ini, harta istri, zakat istrinya. Dari situ dia menafkahi istrinya, ini uang belanjamu. Ini untuk belanja, ini untuk hajat dan keperluanmu. Tapi alasan yang mereka sebutkan ini sebenarnya, ulama sebutkan tidak masalah, tidak memadorotkan sang suami. Kalaupun zakat istri ini kembali kepadanya. Dan itu mereka samakan seperti dalam ilmu faraid, walaupun beratnya beda, tapi mirip. Waris, ilmu waris. Misalnya kamu bersedekah atau zakat, misalnya zakat sa'imah, kamu punya sekian kambing, kamu keluarkan zakatnya, satu ekor kambing misalnya, kamu berikan kepada pamanmu misalnya, am, saudara bapak, dan dia termasuk ahli waris, atau ibnu am, sepupumu, dan dia juga termasuk ahli waris. Nggak berlangsung lama, baru juga diterima kambingnya, sehari dua hari belum diapa-apakan, ternyata pamanmu meninggal atau sepupumu meninggal, dan dia nggak punya ahli waris kecuali kamu misalnya, hanya kamu ahli warisnya, maka kamu dapat warisan dari kambing yang kamu berikan padanya. Dan itu faradhiyun, ulama waris, ilmu waris mengatakan halal dan boleh. Padahal kan semula itu harta kamu, zakat yang kamu keluarkan padanya, dan itu wajhun sahih. Zakat yang sudah dikeluarkan dengan cara benar, syar'i, dan kamu dapati juga dengan wajhun sahih, dengan cara yang benar. Kamu berhak mewarisi, yang kamu ahli warisnya. Walaupun itu warisan adalah bermula dari zakatmu sendiri. Seperti itu mereka sebutkan dalam bab ini. Semula itu zakat istri, kemudian oleh sang suami dikembalikan kepadanya sebagai belanja, nafkah, maka itu boleh. Dan tidak ada madorot atau tidak ada masalah dalam hal itu. Wa waladuki, begitu pula anakmu. Walad itu umum, lafad umum, mencakup anak laki maupun anak perempuan. Walad itu maknanya yang terlahir. Maka dia masuk anak laki disebut walad, anak perempuan pun disebut walad. Walaupun dalam penggunaan keseharian, orang Arab lebih cenderung walad itu anak laki. Ya waladi, waladi fulan. Perempuan mereka sebut bint. Tapi secara bahasa dan syar'i, secara syar'i juga bahasa syariat, walad itu umum. Makanya Allah katakan illam yakum lakum walad. Istrimu berhak dalam ayat waris di An-Nisa mendapat seperempat warisan hartamu illam yakun lakum walad, saat kamu tidak punya anak. Anak apa yang dimaksud? Umum, laki maupun perempuan. Sehingga kalau kamu punya anak laki, dia turun jadi seperdelapan. Atau kamu enggak punya anak laki, punyanya anak perempuan, sama dia turun dari 1/4 mendapat 1/8. Kembali kepada hadis, maka umum anak laki maupun perempuan termasuk berhak mendapat sedekah ataupun itu zakat. Permasalahan ini tentu ada khilaf di kalangan ulama kita, apa boleh atau tidak. Yang masyhur di madhab Imam Ahmad seperti Ibnu Muflih nukilkan bahwa itu tidak halal, enggak boleh seorang istri mengeluarkan zakatnya diberikan kepada suaminya dengan taklil tadi, alasan nanti oleh suaminya dikembalikan kepada istrinya sebagai nafkah, dan itu mengurangi tanggung jawab seorang suami. Tapi seperti tadi, ulama yang membolehkan mengatakan itu taklil yang enggak tepat, enggak benar dengan alasan tadi. Warisan pun diperbolehkan. Itu boleh zakat diberikan kepada mereka, tapi mereka sebutkan dengan syarat itu jangan dijadikan nafkah yang wajib. Jangan dijadikan nafkah yang wajib, terutama itu kepada anak-anak. Enggak boleh kalau itu nafkah yang wajib, atau jangan dijadikan pembayaran zakat ini sebagai benteng untuk terhindar dari tanggungan kewajiban yang harus dia tunaikan, dia bayarkan. Maka dengan itu boleh zakat diberikan ke anak selama tidak dijadikan tameng untuk terhindar dari kewajiban nafkah kepada mereka. Misalnya, anak, seorang anak, kewajibanmu sebagai orang tua untuk menafkahi mereka, memberi belanja kepada mereka hajat dan keperluannya. Maka kalau kemudian zakat ini diinginkan dengannya supaya nafkah yang semula itu menjadi kewajibanmu, kamu bisa berkilah, sudah, gak perlu lagi aku menafkahi, kan sudah aku berikan zakat, biar uang zakat itu yang dia pakai untuk belanjanya. Yang ini yang kemudian mereka katakan tidak boleh kalau zakat itu dijadikan alasan untuk terhindar dari kewajiban nafkah. Mereka sebutkan pula bahwa ada beberapa gambaran bagaimana kasus hajat kebutuhan anak yang kemudian dibayar oleh orang tuanya. Kalau seorang anak, anakmu punya hutang, dia punya beban hutang, tidak menjadi kewajiban orang tuanya untuk membayar hutangnya. Kalau anakmu punya hutang, maka tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk membayarkan hutangnya. Tapi kalau engkau bayarkan hutang itu dari zakat yang mau engkau keluarkan, sekarang kamu keluarkan zakat, ini ada zakat 5 juta misalnya, anakmu punya hutang, ya sudah, engkau keluarkan zakat ini untuk membayar hutang dia kepada pihak lain, maka itu boleh. Karena semula bukan tanggung jawabmu untuk membayar zakat, untuk membayar hutang dia. Ini bukan nafkah, hutang dia mungkin ada join sama orang, kerja apa, walhasil kena utang. Ya bukan tanggung jawab orang tuanya sekarang. Ala kulli hal, kalau zakatnya dibayarkan untuk membayar hutang si anak, maka itu boleh. Karena tadi, hutang bukan kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya. Ini gambaran pertama. Demikian pula di dalam hadis Abu Sa'id menunjukkan kepada kita bolehnya seorang mufti membenarkan jawaban yang ada sebelumnya selama itu sesuai dengan yang hak. Boleh. Terbukti Rasulullah membenarkan Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud katakan kepada istrinya, aku paling berhak dapat zakatmu, sini kasihkan aku dan anakmu. Dan kemudian ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah katakan, shadaqa Ibnu Mas'ud, benar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Menunjukkan berarti boleh seorang alim atau seorang mufti membenarkan jawaban atau mungkin apa yang dikatakan seseorang selama itu memang sesuai dengan yang hak. Hadis juga menunjukkan bahwa orang marotib dari yang berhak mendapat zakat bertingkat-tingkat, ada skala prioritas. Ini fulan lebih berhak daripada fulan, yang ini lebih berhak dari yang itu, karena asbab tentunya. Yang ini ada hubungan kerabat, sudah miskin, fakir, dan kerabatmu lagi, maka lebih berhak dia, karena dia kepadanya itu zakat plus kamu silaturahmi padanya, menyambung rahim. Dibanding orang lain, mungkin dia fakir miskin, tapi gak ada hubungan keluarga denganmu. Maka yang ini lebih berhak. Yang jelas menunjukkan orang yang penerima zakat, sebagian lebih berhak dari yang lain karena asbab yang ada pada mereka masing-masing. Hadis pula menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud termasuk fuqara sahabah radhiyallahu taala anhu wa anhum. Dia termasuk fuqara yang sangat fakir di kalangan para sahabat Rasul. Walaupun demikian, beliau adalah min afadhilis sahabah. Maksud sahabat yang paling afdal, bahkan disebutkan min afdalil abadillah, dari nama sahabat yang Abdullah yang paling faqih Ibnu Mas'ud. Dan banyak sahabat namanya Abdullah kan, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah Ibnu Zubair dan yang lainnya, yang paling faqih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sampai muhadithin, para ulama hadith menyebutkan kalau di dalam sanad tidak dinisbatkan nama Abdullah, misalnya an Abdullah qala qala Rasulullah, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah bersabda. Abdullah siapa ini? Abdullah banyak di antara sahabat namanya Abdullah. Siapa Abdullah, siapa yang dimaksud? Tidak ada lain kecuali itu Ibnu Mas'ud. Kalau nama Abdullah di sanad dalam hadis tidak dinisbatkan, tidak disebut bin siapa, maka itu Ibnu Mas'ud karena keutamaan beliau dan keilmuannya tadi radhiyallahu taala anhu. Hadis juga menunjukkan berarti kefakiran seseorang bukan aib. orang enggak punya atau kurang harta bendanya, bukan aib padanya, bahkan bisa jadi itu yang terbaik baginya. Dikuatkan ini dengan hadis qudsi dalam riwayat Dailami, di mana Allah katakan, inna min ibadi man lau agnaituhu la afsadahul ghina. Ada dari hambaku yang kalau aku beri dia kekayaan, uang, harta berlebih, dia akan rusak karena kekayaan itu. Allah maha tahu, maha rahmat kepada hambanya, maka Allah tahu mana yang lebih maslahat baginya. Maka aib kefakiran bukan aib pada seseorang, bahkan itu menjadi lebih baik baginya. Hadis juga menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengamalkan perintah Nabi. Pendalilannya dari mana? Pendalilannya istri Ibnu Mas'ud, dan dia termasuk sahabiat, sahabat wanita yang mulia, langsung ketika mendengar, kan kronologinya Rasulullah menganjurkan mereka bersedekah, bersedekahlah kalian, zakatlah kalian, ini anjuran dari Rasulullah SAW. Maka langsung dia datang ke Rasulullah, dia katakan, engkau wahai Rasulullah tadi memerintahkan kami bersedekah, berzakat ini, maka ini perhiasanku, dia mau sedekahkan. Langsung diamalkan apa yang mereka dapati dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan kita tahu perhiasan termasuk yang sangat disenangi perempuan. Satu, yaitu kebutuhan dia agar suaminya lebih cinta padanya karena mempercantik dirinya. Dua, ya dia juga butuh untuk penampilannya di depan teman-temannya perempuan lain. Itu dunianya wanita. Awaman yunasya fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dari kecil memang dibesarkan dan hidup dalam perhiasan. Itu sudah tabiatnya perempuan. Dia senang dan butuh itu perhiasan. Tapi karena iman dan kesemangat pengamalan terhadap apa yang Rasul ajarkan kepada mereka, hatta dalam keadaan disenangi pun dilepas perhiasan-perhiasan mereka untuk mereka sedekahkan. Hadis juga menunjukkan bolehnya perempuan pakai perhiasan, itu ma'ruf karena tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Kalau mungkar kan gak akan diam Rasulullah pasti. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, gak mungkin ditunda penjelasan itu oleh Rasulullah SAW, didiamkan gak mungkin, apalagi ini dibutuhkan segera. Misalnya kalau itu haram atau mungkar atau jelek, Rasulullah akan ingkari. Misalnya, loh, kamu pakai perhiasan, ada apa kamu perempuan? Maka dimarahi oleh Rasul, diingkari. Rasul nggak ingkari. Sudah jelas dia katakan, ini perhiasanku, aku mau sedekahkan. Permasalahannya hanya masalah kepada siapa itu perhiasan disedekahkan, siapa yang paling berhak. Hanya itu yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis menunjukkan boleh seorang wanita muslimah menggunakan perhiasannya, tentunya dalam batas-batas syar'i, tidak ditampakkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Selama itu di depan suaminya atau keluarganya tidak berlebihan, maka itu boleh. Dan seperti tadi, perempuan memang butuh, dan di situ dunia mereka, perhiasan. Butuh perhiasan yang cincin, yang gelang, yang anting, kalung, atau semisalnya. Hadis pula difahami bahwa kisah Ibnu Mas'ud bersama istrinya, apakah terambil darinya bahwa kecukupan seseorang atau kekayaannya, apakah itu termasuk disyaratkan dalam kufuk atau tidak? Ini dalam mengukur ini sekufuk enggak kira-kira laki ini yang maju mau melamar meminta putrimu, apakah termasuk dalam hitungan sekufuk adalah kekayaannya? Ntar Ibnu Mas'ud sangat fakir miskin, seperti beliau katakan, dia paling berhak daripada yang lainnya. Hadis mungkin tidak secara jelas-jelas menunjukkan ke arah sana, walaupun disinggung oleh fuqaha, karena kalau sebatas mungkin difahami istrinya punya perhiasan, punya emas, Ibnu Mas'ud fakir dan dia berhak mendapat zakatnya, ya sulit untuk dikatakan bahwa istrinya berarti berkecukupan, kaya, Ibnu Mas'udnya miskin. Sulit untuk ditarik ke sana karena tidak menjadi jaminan, tidak menjadi jaminan atau tidak menjadi pertanda kalau seorang perempuan punya perhiasan berarti dia kaya. Enggak harus. Dan berapa banyak antum tahu sendiri perempuan dia punya perhiasan, punya cincin atau mungkin kalung emas, gelang, tapi dia termasuk masakin. Enggak jaminan kalau dia punya perhiasan berarti termasuk orang yang ekonominya berlebih atau di atas rata-rata. Enggak. Mungkin itu peninggalan ibunya ketika masih hidup, warisan, dia pertahankan, dia pakai, hatta dalam keadaan miskin enggak mau dia lepas. Karena eman ini peninggalan orang tuanya misalnya. Ala kulli hal, tidak sejelas itu untuk ditarik ke arah sana. Hadis pula menunjukkan boleh seorang yang bertanya mengklarifikasi atau tanya lebih jauh, lebih banyak untuk memastikan. Dan itu bukan berarti celaan atau keraguan, tapi untuk kepastian karena dia mau mengamalkan. Boleh seorang itu bertanya lagi atau memastikan dari jawaban seorang alim atau seorang mufti bahkan. Terbukti istri Ibnu Mas'ud masih menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang sudah dijawab dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ala kulli hal, jika kamu ragu atau belum puas, artinya belum jelas bagimu, masih ada ganjalan, kok begini, terus bagaimana kalau seperti ini, kamu tanyakan lagi, afwan ini ada ganjalan, kok begini ya, kalau seperti ini bagaimana, dicari kepastiannya, jawabannya, maka itu boleh selama untuk diamalkan dan dicari kepastian jawabannya. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa al-mar'ah hurrah fi maliha. Seorang istri itu merdeka dalam tasarruf harta pribadinya. Istrimu sekarang dia punya harta, harta dia pribadi, entah itu dikasih orang tuanya misalnya cincin atau uang misalnya, dikasih temennya atau siapa, kakak, adiknya, aminya, ini ada rezeki buat kamu, kasih 2 juta misalnya. Uang-uang dia pribadi sekarang, maka dia bebas. Dalam keadaan, dalam artian bebas, gak boleh kamu kekang, kamu atur. Awas, jangan dipakai uangnya, kasih ke aku saja. Jangan kamu ini, begini, begini. Bebas ya, akhi. Itu harta-harta dia. Gak boleh kamu kemudian membatasi atau mengatur, mengekang apa yang menjadi hak dia. Terbukti dalam hadis ini, istri Ibnu Mas'ud mau mensedekahkan hartanya. Semula kan mau dia kasihkan ke orang dan gak iskal, gak masalah, karena dia punya kebebasan. Cuman Ibnu Mas'ud mengarahkan yang paling berhak aku yang mendapat zakat, itu saja babnya. Tapi kebebasan dia untuk tasarruf, untuk mengelola harta ini, mau dia zakatkan, mau dia sedekahkan, mau dia apa, ya dia bebas. Harta-harta dia sendiri. Maka ini juga menunjukkan wanita tidak boleh dihajar. Hajar pakai hak, bukan hajar. Dia bukan mahjurah. Yang mahjurah itu kan yang akalnya kurang, sufaha. Antum tahu ada sebagian orang yang nasallallahu al-afiyah akalnya enggak sempurna, sehingga dia sering dibuli orang, gampang ditipu. Oh iya. Ini uangnya dikasih, akhirnya amblas uangnya habis. Nah, yang seperti ini dihajar atau dihajar. Enggak boleh megang uang. Sini, enggak boleh kamu. Dikasih sebatas keperluannya. Mau apa? Anu pingin jajan, nih 5.000 beli jajan sana. Uang dia jutaan mungkin. Kalau kamu kasih, hilang, ditipu orang. Dia dalam keadaan enggak bisa. Kalau orang yang berakal, enggak mau ditipu. Enggak mau menghambur-hamburkan uangnya. Perempuan bukan tipe itu. Istrimu enggak seperti itu dan tidak boleh kamu samakan seperti itu. Dibatasi dan diatur, dia hurrah. Selama itu harta-harta dia. Maka ini juga peringatan bagi sebagian suami yang mengekang dan menguasai harta pribadi istrinya. Mungkin dia dapat, mungkin dia kerja, kerja yang halal. Mungkin dia apa misalnya, tukang jahit, dapat ongkos dari orang yang jahit baju padanya. Atau mungkin dia jualan kue atau apa, walhasil yang halal. Atau tadi mungkin dikasih orang tuanya atau apa. Kemudian kamu mau kuasai, kamu tahan itu hartanya, enggak usah, ini aku suamimu, aku yang atur. Zalim kamu, haram, enggak boleh. Itu harta dia, dan syariat memberi kemerdekaan pada dia, kebebasan. Selama yang dia pakai untuk yang mubah, yang halal, intinya tadi jangan kamu semena-mena terhadap harta istrimu. Itu harta dia pribadi. Gak bisa kamu kekang dan kamu batasi untuk dia menggunakan harta yang miliknya. Nah. Kecuali misalnya ada syarat-syarat dalam akad di depan, lain perkara. Misal, kamu mau melamar ini, kamu tanya, nanti apa kerjanya? Saya mudarrisah, ngajar di ma'had itu misalnya. Tapi walhasil ketika ini nego, mengatakan boleh kamu terus ngajar, nanti boleh terus di situ ngajar, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Gajimu aku yang pegang, aku atur, aku yang kasih kamu apa kebutuhanmu, dan dia terima itu, ya boleh dari awal memang, dan itu perkaranya syarat. Tapi dalam keseharian tadi, mungkin di tengah perjalanan rumah tangganya, dia dikasih, dia ini, itu hak dia, harta dia. Dan itu faedah penting dalam hadis ini juga. Itu mungkin beberapa faedah yang fuqaha sebutkan terkait kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yazaru ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Rasulullah katakan, tetaplah seseorang itu meminta-minta ke orang lain, yakni harta, maka sampai di hari kiamat dia dihukum oleh Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada secuil daging pun. Wal'iyadzu billah. Hadis Bukhari Bukhari Muslim. La yazalu, ini kalau dalam nahwu disebutkan min af'al istimrar, kata kerja yang menunjukkan kontinu dan terus menerus. La yazal berarti dia terus menerus minta-minta, sering dan menjadi kebiasaannya minta-minta ke orang. Na'udzubillah. Ya minta, ada sedikit, minta sedikit, bantu saya sedikit, minta lagi. Ada hajat kecil, besar, sedikit, banyak, dia selalu minta ke orang. Maka di yaumul qiyamah akan datang dalam keadaan dihukum, pada wajahnya tidak ada daging. Hadis disebutkan demikian karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatannya, setimpal. Sebagaimana dia tidak punya malu, tidak memiliki harga diri dengan menghinakan dirinya, mengemis dan meminta-minta ke orang, maka di yaumul qiyamah wajah, tempat kemuliaan dan kehormatan bagi orang, Allah hukum dengan tidak ada daging padanya. Wal'iyadzu billah. Maka hadis menunjukkan meminta-minta ke orang termasuk kabairud dzunub, termasuk dosa yang sangat besar. Karena ancamannya berat. Yaumul qiyamah wal'iyadzu billah. Hadis pula jelas menunjukkan adanya hari kiamat dan itu banyak dalilnya. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa yang wajib seharusnya kalau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Makanya Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, Kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah wahai anak. Keadaan Ibnu Abbas masih muda belia, dididik oleh Rasulullah SAW untuk punya harga diri dan malu, punya kemuliaan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya hajat, kepentingan suatu, mintalah kepada Allah. Dan orang kalau terbiasa menjaga kehormatan dirinya, sabar, tidak sampai menjatuhkan harga diri dia sendiri dengan meminta-minta ke orang, maka Allah berikan itu harga diri padanya. Bahkan dalam saat sulit sekalipun dia akan menjaga harga dirinya. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis lain, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang isti'faf, isti'faf itu dari iffah, dia berjuang, dia berusaha kuat untuk jangan sampai minta ke orang. Dalam keadaan dia sulit, susah, berat problem yang dia hadapi, tapi dia sabar, dia enggak mau buka hajatnya ke orang. Dia enggak minta-minta, yasta'fif, berusaha menjaga kehormatan dirinya, harga diri. Kalau itu yang dia lakukan, yu'iffahullah, akan Allah berikan iffah padanya. Allah berikan iffah dan harga diri padanya, sehingga dia enggak akan butuh untuk sampai minta ke orang dan mengemis. Wa man yastaghni yughnihillah. Begitu pula orang yang istighna dari orang lain, yughnihillah. Afwan, saya lupa. Yastaghni ini dari ghina, ini yang maknanya tadi. Yughnihillah, akan Allah beri kecukupan dari ghina, sehingga dia orang merasa cukup dalam keadaan dia sulit ekonominya, berat kondisinya. Tapi karena dia berusaha yastaghni anin nas, merasa cukup dari, enggak butuh dengan bantuan orang, enggak minta-minta melas ngemis kepada orang, Allah berikan ghina, yughnihillah. Allah berikan kecukupan padanya. Dalam keadaan dia orang termasuk yang sangat sulit. Adapun tadi yasta'fif itu terkait syahwatnya. Wa man yasta'fif yu'ifahullah, itu terkait syahwatnya. Dia punya syahwat, dia punya nafsu yang menggebu mungkin, tapi dia berusaha mengekangnya, menahannya agar tidak sampai melakukan yang haram, berjuang untuk menahan nafsunya. Yu'iffahullah, maka akan Allah berikan itu iffah padanya. Betul-betul dia akan terjaga dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.